Oli si mati sing bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Kadang-kadang awake dhewe niku ngeramehke. Jenengan pirsani. Jenengan sowan Mbah Mudin jam pinten mawon ana wong mati. Kira-kira tau ditolak napa mboten? Tenan jantung Mbah Mudin niku biasane sarunge ngelinting, ambune kelembak menyan. Tapi niku wong paling ikhlas sak donya. Jam loro bengi ana wong mati, Mbah, ana wong mati, ayo diopeni. Jam telu isuk ana wong mati, ayo diopeni. Ora ana Mudin diparani, Mbah, ana wong mati, wani pira? Niku mboten enten. Wani pira? Kuwi sing gawe ten nggih Mbah Mudin niku. Iki rupane pantes di Mudin iki Pak. Napa tengah semriki rono wedang panas iki? Kula mung takon. Adem kabeh. Siap siap. Kula gak mau nguyah-nguyuh, adem banyune yo adem. Tat lempas sedengan. Ngapunten kula mboten miki ambak. Soale miki panitia niku biasane wis gonta-ganti cangkem dadi apa-apa metu kabeh. Kula mboten miki ambak. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah ngendikan babakan kiai niki wau. Kula kemutan. Napa ingkang dipun ngendikaken kalian almarhumah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur niku nate dawuh. Akan datang satu masa di mana orang tidak pernah ngaji tapi dipanggil kiai. Akan datang satu zaman wong niku ora tau mondok, akan datang satu saat wong ora tau mondok tapi diceluk ustaz. Ora tau ngaji diceluk kiai, ora tau mondok diceluk ustaz. Dan hari ini nyuwun sewu niku kejadian teng Indonesia. Kok rupane beda karo sing mau. Iki model cadangan niki. Di mana cadangan yang banyak? Kalau mangsa ini, katanya itu kayak jumblangan. Kopi ini ku panas, degan ini ku adem, tahun di kabeh, kalau mulai hanya nganyangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Amin. Kula wangsuli. Kula niku lak takoni Gus. Kiai sing paling jenengan hormati niku sinten? Kula jawab Mbah Mudin. Dan Gus Dur pernah mengatakan akan datang satu zaman di mana orang tidak pernah ngaji dipanggil kiai. Pilombian zaman Gus Dur tasik sugeng niku gadah pengajian kiai kampung. Sing ngaji sinten ya wong Mbah Mudin. Mereka yang punya jamaah yasinan malam Jumat wong 50. Sing ngurusi selamatan, berkatan, tahlilan, selawatan, maulidan, dibaan. Niki nyuwun sewu, dulu punya forum namanya pengajian kiai kampung dan yang hadir langsung Gus Dur. Wong-wong niki nyuwun sewu, walaupun di dalam berperilakunya itu sangat sederhana, wong kadang-kadang sarunge nglinting, wambune rokok, untune ra tau sikatan. Tapi niku tiyang mukhlis. Dan keilmuannya nyuwun sewu dalam kapasitas tertentu itu mumpuni. Ya iso ngopeni jenazah, ana wong lairan ya iso brokoan, ana wong mati ya iso tahlilan. Kira apa mboten, Bu? Ana wong selamatan ya iso donga selamatan. Sak piturute. Walaupun kapasitasnya tertentu, tapi keilmuannya itu jelas, tidak perlu diragukan. Kok semua nemun wirawi ini ya cah ini? Ini malah mau mendasku sing ndi tak ndi. Ya sing bangsa-bangsa banyu kemasan niku kok cetha mboten ngombe. Nah, damel jenengan mawon. Kula niku bangsa ibu-ibu monggo sing lemu-lemu niki. Kula niku lak pengajian biasane sing ngiringi mbak-mbake wayu-wayu kene tuwa. Biasanya ini kurang pengajian sehingga ini fatayat, ini muslimat. Apa bedanya masuk muslimat kali fatayat? Yang fatayat itu ambune parfum, muslimat itu ambune balsam. Remason. Walaupun dalam kapasitas tertentu, ilmu Mbah Mudin itu mencukupi minimal kebutuhan dalam satu kampung itu. Sementara sekarang orang yang tidak jelas kapasitasnya, tidak jelas kemampuannya, tidak jelas kualifikasinya, begitu gampang diceluk kiai, begitu gampang diceluk ustaz. Kelase niku dadi jamaah tapi mun kon nyekel mik. Kelasnya baru pendengar tapi nyuwun sewu wis kon memberikan fatwa. Kelas saya dari jamaah, wis menai tahu siap. Wangi ya teko menai. Awak serong gua kepen dah cah ini. Bisa ajak syuting apa mu? Patroli. Dan hari ini semakin marah. Contoh, kula jeng matur. Sangkan paraning dumadi. Sangka ngendi asal usule sumbre moro-moro tiyang kaya Neno Warisman nika diceluk sebagai ustazah. Ustazah, artis yang sudah tidak laku kemudian tahu-tahu diceluk ustazah. Akhirnya nyuwun sewu islame ngawur, donga Gusti Allah ya diancam. Donga perang Badar digunakan untuk perang Pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami, karena jika calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya Allah. Nikulah konteksnya perang Badar, wong Islam jumbai telung atus telulas, melawan ribuan orang kafir. Kanjeng Nabi ndonga niki. Lah nganti Islam kalah, orang sing nyembah. Saat ini di Pilpres. Lah kalau wingi kula numpak pesawat, ketemu pramugari ayu, dumone Neno Warisman kula ndung. Ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku, karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya, ya Allah. Ya wong ayu ra kaya awakmu tuwa ini ya. Islamnya ngawur karena tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati kali model sing guru-guru ngateni. Mobil oleh anyar, motor oleh anyar, sandangan oleh anyar, HP oleh anyar, tapi aja golek guru anyar. Jangan mencari aliran yang baru. Saelek-elek Mbah Mudin niku nyuwun sewu, kula yakin lak ana bayi lahir iso ngadani, ana wong mati iso nahlili, ana wong brokoan iso ndongani. Sak piturute. Apalagi sekarang nyuwun sewu ada fenomena hijrah. Ada artis hijrah. Niki medeni meneh. Kula niku dijaluk kali artis-artis sing cik nakal tapi pengen belajar ngaji. Tapi tidak dengan menggunakan bahasa hijrah. Gus, kok kami dibimbing, kula jek pengin ngerokok, kula jek nakal, kula jek mabuk, kula jek seneng dugem, kula jek pengin teng kafe, kula jek seneng teng karaoke. Tapi kula nggih pun mulai seneng ngaji, iki carane pripun? Pokoke kelas e sing amar makruf nyambi mungkar. Jadi amar makruf nyambi mungkar. Karepe bocah-bocah niki nyuwun sewu STMJ. Napa niku? Salatnya terus, maksiatnya jalan. Jadi 50-50 lah. Ya padha lah kula ngaji teng kafe ini. Wancine ngaji ya ngaji, kula ajak salat ya salat, bengi wancine mabuk bengi mabuk. Padha kula ngaji teng lokalisasi ketemu mbak-mbak lonte niku nggih ngoten. Wancine ngaji kali kula nggih ngaji, salat ya salat, bar niku nglonte meneh. Subuh salat meneh. Wancine ngaji ngaji meneh, nglonte nglonte meneh. Lah takon kali kula, niki pripun Gus? Wis ra apa-apa. Tugasmu ki gawe malaikat mumet ndase. Soal hasil akhir mungkin urusannya Gusti Allah. Ini nyatanya kata kok sing mentas. Umpama niku kula pisu-pisu dhuwit saniki, ora bakal melu kula malah kula diusir. Dan itu pengajian teng lokalisasi, niku pengajian paling nyeneng ke sak donya. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin, subhanallah. Teng ngaji ayu-ayu niku, Pak. Beda ning kene, Allah tuwa. Wis tuwa nunggu ning Arab tongkae dislonjor iki ya. Ngaji ning Arab iki sikile ngeten iki lho ya Allah, Allah ijan. Padahal wonten kitab taklim niku ana undang-undang ngaji ndaklah tidak menselonjorkan kakinya di hadapan kiai. Suruh onjorke kaya jadi ini tidak apa-apa, mau aku batin orang rumah sana itu tidak meletak-meletak. Karena hari ini nyuwun sewu, Pak, orang yang mengatasnamakan hijrah wah akhirnya nyuwun sewu, jadi ini awalnya ya apik tapi kadang-kadang ini aku kebablasan artis belajar agama namanya hijrah muncullah nama seperti Tengku Wisnu mana tadi? Seharusnya kalau tahu kemudian dia hijrah cukup yang tadinya buruk menjadi baik cukup saat ini lah mboten hijrah artis niku elek dadi apik begitu rumang so apik ngelek ngelek wong sing ngelek laku lah mboten sing jenenge hijrah niku urung sholat dadi sholat cukup ora usah ditambah-tambahi ngelek-ngelek sing durung salat. Soale posisi mumbian ya tahu durung salat padha karo wong kuwi. Umpama kemudian memberikan tausiah, cukup pengetahuan yang dia pahami, jangan lebih dari itu. Karena akhirnya kebablasan, belajar agama nembe wingi sore ngomong ngadani bayi iki ra ana dalile. Dan ini ditampakkan di media televisi. Ngomong meneh dongake wong mati itu tidak akan sampai kepada yang mati. Padahal tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu soal dongake wong mati. Lah niki terbukti toh acarane Tengku Wisnu di. Doa Fatihah untuk orang mati tidak akan diterima oleh orang yang mati. Upama ketemu kula kula kandhati kok. Aku kula gampang kok mbuntekke dongane niku, dongane awake dhewe kagem Mbah Mudin niki. Ditampa napa mboten kula gampang kok lak mbuntek. Kula kirim surat kepada yang terhormat sehingga wedang kari dewi cahir kamu jenisnya siapa ya? Sumadi kono Sumadi, kono Arifin, kono Pingpong ini cangkamnya siapa sih bener ini? Itu namanya? Arifin kepada yang terhormat saudara Arifin Irma kenapa ini Irma? Irengi Masya Allah dengan alamat Kampung Ngasem, Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Jeporo. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos, tulung suratnya diwenehke Arifin. Yang sing pundi Gus sing rupane kaya kibli. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos bidal teng Jeporo. Maka kemungkinan yang terjadi dengan surat saya ini dua hal. Yang surat kula ditampa karo Arifin, surat kula mboten balik. Yang surat kula balik berarti ra ditampa karo Arifin. Kula tak takon, jenengan wau kirim surat Fatihah kagem Mbah Tarom balik napa mboten? Mboten. Yang mboten balik berarti ditampa ora percaya Arifin modaro. Tonton kita mau ngaji ini sore kalau ini nyalaki orang mati Lah kula mbiyen kali almarhum Ki Entus Susmono Bupati Tegal kok tau ngomong. Apa wong mati iki dikirimi donga ngerti Gus? Oh, ngerti. Buktine napa? Jenengan liwat kuburan niku lak disunahke urut salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Urut salam itu hukumnya napa? Sunah. Jawab salam hukumnya wajib. Berarti salam jenengan niku dijawab mboten kali ahli kubur. Dijawab kok kula mboten krungu Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Ambiar kowe. Kok bangsane mlayu mesti. Tapi ingat, walaupun menjawab salam niku hukumnya wajib, tapi ono salam sing ora kena dijawab. Salamnya sinten? Salamnya imam di dalam sholat. Ini kok jadi jawab ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Wong kula sore nate ya. Kula niku ziarah teng makam Solo. Bim. Ambot tali kula sinten. Itu kula ndonga, rahasine wa la kulli niyatin sholiha al-Fatihah. Aten tiyang moro niku cangkeme atos. Udah sercah pokok. Waden. Wong mati iki diparani ra bakal ngerti, dongake ra bakal rasa. Kula doleki diasar pokok. Kula ngomong, nggih, ngapunten tak ngrampungke donga kula riyin. Tapi jenengan aja lunga. Lah apa urusane durung rampung? Begitu kula rampung donga tak takoni. Kowe duwe dulur sing mati ning kene ra? Duwe. Sopo? Bapakku. Kuburane ndi iki? Nyuwun sewu, kula nyuwun izin nggih. Napa? Kula tak nguyuh teng dhuwure makame bapake jenengan. Iki nesu. Lah jenengan nguyuhi makame bapakku berarti nyek bapakku. Lho sing kandha sapa? Jarane wong mati diparani ora ngerti, didongake ora krasa. Berarti kuburane bapakmu tak uyuhi ora krasa. Rongos kowe. Wong ora ngerti ilmune wae cerewet. Kudune iki artis hijrah niku nyuwun sewu ya nerangke aku biyen dadi artis kaya ngene, saiki ngaji dadi ku kaya ngene cukup. Kaya niki kula nembe berusaha narik kanca kula YouTube-an nika teng Trans 7 Mas Dedi Corbuzier itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Bendina diskusi kali kula. Diskusi saya hari ini kepada dia. Mister, apa bro? Kamu tahu enggak? Ada nabi yang bakal diaudit oleh Allah. Loh, nabi kok pakai diaudit? Ya. Siapa bro? Nabi Isa. Saya mau anggap sebagai Tuhan. Kalau ngomong kan jadi korbusan. Lalu apa diaudit? Nabi Isa ini akhirnya diaudit karo Gusti Allah. Gara-gara apa? Allah takon karo Nabi Isa. Isa, dakwahmu ki kepiye? Kudune kowe dadi nabi niku ngajak umat nyembah aku, kok malah umatnya nyembah awakmu? Diaudit niku Nabi Isa. Lah kula delok, napa to umat zaman sakmono kok nyembah Nabi Isa? Soalnya Nabi Isa niku terlalu sekti, Pak. Mila awake dhewe niki bersyukur dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi sing paling kalangan tak kadang. Sing kamanungsane paling ketok niku Kanjeng Nabi Muhammad. Lah nabi biyen iku lak sekti-sekti, Pak. Ibrahim dibakar ora apa-apa. Yunus pangan iwak ora apa-apa, gagah. Musa pernah karo Firaun, laut iso dibelah. Gagah, Pak. Bahkan nyuwun sewu, Isa niku iso uripke wong mati. Wong mati iso diuripke kali Isa. Mergo Nabi Isa niku sekti banget, umatnya malah nanggap Nabi Isa niku Gusti Allah. Beda kali Kanjeng Nabi Muhammad. Perang nganggo kalah. Antem watu sirahe bocor. Perang ujungnya tugel. Bualang telek. Ora mangan luwe. Bela Kanjeng Nabi nganti dawuh. Anak Abdun, aku ki mung kawula. Aku lu kamayak kurul abdu. Aku yo mangan kaya dene kawula kuwi mangan. Iki Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan wonten kitab hikayah sahabat niku dipun sebatakan Kanjeng Nabi niku tahu nyeluk lonte. Dadi zaman Kanjeng Nabi niku nggih wonten lonte. Lak cara teng Surabaya namine begenggek. Macane nganggo ikhfa Safawi iki begenggek. Asem namine napa? Oh, pantesan canggemu apa? Kanjeng Nabi niku teng pasar, cerita teng hikayah sahabat. Niki sing kula dadekke dasar kula ngaji teng lokalisasi niku. Kanjeng Nabi niku dare kaya kawula, kaya Abdun. Kaya budak cara bahasane kanca-kanca mriku. Sikile nyuwun sewu, diangkat ngoten iki. Dahar teng warung critane. Nganti para sahabat niku kandha. Nabi kok dahare kaya ngono to. Nabi Muhammad niku kok berperilaku seperti itu. Wong Kanjeng Nabi iki pengen ngomong kali umat, aku iki mung manungsa biasa kaya awakmu. Aja manggap dadi pangeran. Kanjeng Nabi niku ngomongne nduwan tenge ra umum. Cara niki kaya sapa? Arifin, Mas Ramin. Jadi lah jenengan ngambil Nabi Yusuf niku ganteng. Nabi Yusuf itu hanya sepersekiannya gantengnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu Bapak Ibu ngasem tahu, baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf rambutnya gondrong persis kaya rambutnya. Arifin ya gondrong untune. Membedahan nyuwun sewu, ana PSK niku liwat. Kalau itu mau manggulnya di pasar kalau mau ngelali ini di kitab ini manggulnya di Madinah atau di Mekah kalau lah Madinah bagi, mundi pak? Madinah mundi? Ngasem tapi enggak ya ngomong ngerti awak kamu ngerti? Bagian kayak ini pekerjaannya apa? Ngerti pak kicik-kicik mbahmu mau sok tau, kicik-kicik sekarang itu pekerjaannya dodol kroto jadi kalau biar zaman kuliah itu ada bocah umpuan pakaiannya anyar, bajunya anyar, HPnya anyar tak celok kalau bantina guna ganti baju ini sugih menenduk bapakmu mau sugih, buatan nih pengusaha, buatan pejabat, buatan kalau bantina bajumu anyar, lah aku lah dodolan dodol apa itu? Kroto kalau penasaran, dodol kroto kalau bisa sugih tapi Yogyakarta itu ada pasar ngasem, pasar manuk. Aku lo takon kare dapur mana? Aku duit tahun gua dodol kroto kok iso sugih kroto niku nopo? Oh alah Gus, kroto niku pakan manuk. Jadi mbak ini ki sugih mergo dodol pakan. Manuk e sapa? Arifin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu dicelok kali Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Pesane marang wong Kanjeng Nabi umpamane umpanteng kok. Wah. Tapi wong niki mboten ngerti lha niki Kanjeng Nabi ra ngerti. Pesane. Oh, umpantenge pol wae Kanjeng. Bila Kanjeng Nabi niku sifat kamanungsane niku betul-betul diketokke supaya ora dianggap pangeran karo kawulan. Aja nganti kedadian kaya Nabi Isa alaihi salam. Iki delok Kanjeng Nabi dawuh. Eh gelem mangan ra? Gelem. Tapi kudu mok jikoke. Arek Kanjeng Nabi jikoke kiring diladeke. Lah lon dhewe iki ora ngajar. Aku mau mangan kuwi. Lah kuwi njaluk sing ndi? Aku njaluk sing wis mok copot. Iya niku lho. Kanjeng Nabi niku digodani kalih PS kali. Aku njaluk sing ana teng lambimu, sing ana ning tangimu tak jaluki. Wong niki ra ngerti Kanjeng Nabi. Kalih Kanjeng Nabi ketika tapi diingat, Kanjeng Nabi nyeluk PSK ini arep didakwai karo Kanjeng Nabi beda orang yang nyeluk Arifin cike-cike ini loh, akhlaknya Kanjeng Nabi ini ngantos ngopeni PSK materi niki sing dadi kula dadekne dasar kula ngopeni mbak-mbak PSK niku niku persoalane aku ngerti dasare. Maka orang-orang yang gagal paham nyuwun sewu mengatakan yang dilakukan oleh Gus Miftah itu menistakan agama. Kula selawat teng kafe, mbak-mbake pakaiannya seksi. Jan ora seksi sih, wong salah kostum. Wong mbake dhuwure 170 cm, pakaiannya 40 cm. Jadi modelnya SNS, sikite metu setitik. Lah kula ngaji teng kafe niku orang ora sing brukut. 10 tahun yang lalu, saat ini beda saat ini lah jenengan melu ndelok Instagram kula niku sing biyen muda saat ini sudah jilbaban om biyen udah muda aku 15 tahun yang lalu kalau masuk Sarkom niku nyuwun sewu pengajian rano sing nganggo kudung kabeh ngeten kabeh dadi kula biasa ngaji niku dipameri Sekwilda sekitar wilayah dada bupati buka paha tinggi-tinggi kerjanya teng karaoke, apa ini karaoke? Katok rok dibuka, oke okay. Teng karaoke itu namanya PK pemandu karaoke atau PL pemilih lagu atau Yogyakarta namanya LC LC, Ladies Cup Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Mewarnai apa? Rumah tangga orang lain. Mbok ratusan sing lopeni. Jadi nyuwun yang dianggap menistakan gara-gara sing rame teng TV nika kula selawatan ning kafe cah 400 pakaiane seksi kafe. Kula ngomong, mbak-mbak pengen enggak rezekinya lancar? Mau. Pengen enggak mendapatkan keberkahan hidup? Mau. Pengen enggak pekerjaannya mapan? Mau. Ayo. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad. Maka kalau kamu pengen mendapatkan kehidupan yang lancar, ekonomi yang mapan, gampang. Dekatlah dengan Nur Muhammad. Caranya gimana? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wajak sholawatan. Salatullah salamullah. Apal. Mereka semuanya bengok. Ono wartawan iseng di video. Ngerti-ngerti melebu TV, ngerti-ngerti melebu lambe turah. Langsung kula dihujat sak modari. Dasar penista agama. Waduh, kaya Ahok iki aku. Kena pasal penista agama. Yo nek ana kene. Bahkan saya dikatakan anjing. Dajjal sak piturute. Bila pas acara on the spot reveal tentang 7 niku kula takoni. Apa hinaan yang paling menyakitkan bagi Gus Miftah? Saya jawab, saya dianggap dajjal. Gus Miftah marah apa enggak? Saya jawab, tidak. Kenapa Gus? Emangnya ono dajjal ganteng? Ora ono. Dajjal ini minimal kaya Arifin lah kan. Wong nang ngerti dasare kok. Kowe iki hijrah ya hijrah, tapi jangan menyalahkan orang lain ngoten. Saat iki lagi mau saya ngono, begitu ngerti agama titik haram. Kafir. Sesat, bid'ah, neraka sak piturute. Wong kabeh wong di neraka-neraka iki, kabeh wong di kafir-kafir iki. Lah kula mbatin. Lah kabeh wong kok mau salah-salah iki, apa rumangsane surga karo mau untal dhewe. Kabeh kok salah. Kok tahun niku ngrungokke pengajian teng radio Solo niku, wah gelem meneh. Selamatan itu haram, neraka. Tuku beras ning pasar dienggo selamatan, bakul berase neraka. Berasnya digawa mulai dimasak, sing masak, neraka. Berkatnya digawa mulai pakai anak buju ini melu mangan, neraka. Masih terus gimana? Berkatnya orang teh pakai pitik, pitik, neraka. Ampuh kecanggungnya. Akhirnya kalau tambahin. Pitiknya dibelah pakai sukino, sukino ini neraka. Aduh neraka itu. Soalnya apa? Kualifikasi keilmuannya tidak jelas, ngajinya orang tenangan sudah berani memberikan fatwa. Kadang-kadang mau ngetulis Google, hukum mendoakan orang mati ini Google, wis dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ngajinya mau karo radio, orang jelas gurunya sapa. Sangat dikulah nyuwun saya mungkin ada suara tanpa rupa ini ku jenenge tut. Bila kan jenengan ngajinya mau karo radio berarti gurumu tut. Sing jenenge entot itu gak ada kevin, nah sing entot sopo, sing mambu sopo. Milo lah ngaji nih mongkar radio, gaweannya salah-salahan, fitnah-fitnahan, bid'ah-bid'ahan. Soalnya guru entot, lah guru entot mau doa tentang pundi, al mahadus salafiyah asilitiyah. Lah jelas tuh mongkar. Kok ngono suara tanpa? Elah guru sak percaya nih kok. Son sembore semiki masya tak udan jero hati ono suarane ra ono wujude anto jenenge. Kok ono suara tanpa rupa gantep iku aku naudzubillahi min. Kowe lah ngaji iki digoleki sumber sing tenanan. Ngundang kiai. Maka kula-kula iki matur, kula pengajian teng Jeddah, Arab Saudi mriku. Kula ngomong. Kelebihan dari Jamiah Nahdlatul Ulama niku napa? Kiai-kiai niku sumber ilmune jelas. Sanad keilmuane nyambung bahkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku tahu oleh ilmu babakan haul niku saking Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Artinya apa? Sanad keilmuan saya mengenai haul niku gurune jelas, sinten Abah Lutfi. Dan kalau ada orang yang meragukan sanad keilmuannya Habib Lutfi nyuwun sewu, iku sumumbukmun umyung wahum layar jipun. Matane picek kupinge blutek. Kok sampai ra percaya karo ilmune Habib Lutfi. Umum jenengan ora percaya kali kula ora apa-apa. Tapi lek jenengan ora percaya karo Habib Lutfi niku kebangetan. Tapi saiki lagi marak gara-gara pilpres iki nuwun sewu. Diedit kabeh. Terakhir korbannya siapa? Gus Mus. Kiai Ma'ruf Amin ceramah baru, pidatone Gus Mus niku sudah beberapa tahun yang lalu dadekne siji seolah-olah Gus Mus niku ngomentari Kiai Ma'ruf Amin. Itu terjadi. Berarti kalau kaya-kaya sepuh mongon udah sembarangan saya. Kulombian tahu nantang debat seorang tokoh salaf, seorang tokoh Wahabi namanya Khalid Basalamah. Gara-gara mengomentari apakah air sisa dari kiai-kiai itu diminum oleh santri ada berkahnya. Dia mengatakan tidak ada berkahnya. Dan sing kula gawe lara ati niku napa? Sing dadekke model video klip niku Sayyiduna Mbah Maimun Zubair. Kula langsung ra terima. Kula ngomong teng YouTube. Saudara Khalid Basalamah, mari ketemu dengan saya, kita berdebat. Apakah air sisa yang diminum oleh kiai ketika direbutkan oleh jamaah dan santri itu ada berkahnya apa tidak? Dalile apa, dasare apa? Saya siap ketemu. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Ngawur akhirnya serampangan ngeten. Dan sekarang dipertontonkan semakin marah. Pasul Masail NU teng Jawa Barat mengeluarkan fatwa kafir dalam istilah berkonstitusi diganti dengan kalimat non muslim. Rahmi menang NU ganti Al-Qur'an. Sing ganti Al-Qur'an iki sapa dulu? Sing bener iki surat Al-Kafirun, bukan surat non muslimun. Cangkem cah TK yo ngerti lah. Sing bener kuliah ayyuhal kafirun, bukan kuliah ayyuhal non muslimun. Akhirnya ulama-ulama ada komentar. Itu orang NU gagal paham. Kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Wih ngamuk meneh. Lah ana cah ibtidaiyah ngerti al-amsilatu tasrifiyah. Wih diguyu meneh. Ngerti ini bocah-bocah ibtidaiyah niku nyuwun sewu. Kafara yakfuru kufron. Fahuwa kafiru. Ala wasni fa'ala yakulu fa'lan fahuwa fa'ilu. Lakafara yukafiru takfiran ala wasni fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Lah ini ulama gede. Kafara yukafiru kufron. Kenapa kau bisa salah? Soalnya belajarnya buatan ke pondok. Belajarnya tentu di tabak ya tubuh yutuban. Belajarnya tabak ya tubuh YouTuber. Akhirnya goblok ya karena ya kuno konangan. Ya Allah, kurang dulu kahanan mata nih pak. Kurang ngurus dodol. Dodol ini bujuk kulo. Ya Allah. Ya bujuk-bujuk diri ngopot ayo. Sana ji. Kulo nih kuwong sing kurang beruntung soal bujuk. Oh bujuk kulo ayo tapi kulo jarang kelon. Tak aku datang mulai. Kalau wis patang dino rong mulai sesuk langsung teng Malang, balik Pekalongan, mulai teng Yogyakarta namung pengajian rutin teng pondok akhirul sana. Tanggal 7 isuk lunga Jakarta, 8 teng Lampung nganti tanggal 12, 13 mangkat ning Hong Kong, tanggal 17 mulai coblosan mangkat meneh teng Palembang. Ben dino ngaten. Dadi bojo kula niku wayu tapi kula jarang kelon. Maka begitu ketemu sekali bojo kula ngomong, "Bunda, jamak takhir." Mak takhir tanpa kosor gaspol sallu ala Nabi Muhammad. Lha kula rencana golek bojo meneh apa on jeboro cangkeme cerewet moh aku ra biar wong jeboro bahaya manuku dadi ukiran. Bu, dengan setuju mboten kali poligami bu? Oh, bujuk kula gelem di madu. Apa saya mau di madu? Syaratnya apa bunda? Asalkan apa mau diracun. Insyaallah bujuk kula tetap setunggal, nggih. Setunggal teng Yogyo, setunggal teng Jeporo, setunggal teng Lampung. Amin ya. Iki tengane randa wae iki. Ah, randa iki. Randa iki. Nggih, randa. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih randa nang entuk jodoh. Amin ya Allah. Pas ku wong iki sapa sih? Aku rabi karo awakmu ya tenangku mati dhisik. Tenang aku keracunan. Keracunan kok susu kadaluwarsa. Lagi bae iki sik jawab kok. Ora kadaluwarsa ya. Kan susunya fragmentasi kayak aku lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sanad ilmuwan orang-orang Nahdlatul Ulama niku lak jelas. Kene tambahan mondok ning ndi ngajine karo sapa? Gurune ngajine karo sapa? Contoh, ilmu kula babakan dunia malam itu sedikit banyak saya dapat dari Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Gusmi niku sinten? Sing sakniki makame teng Tambak Kediri. Gusmi niku santrine sinten? Mbah Dalhar. Mbah Dalhar niku pundi? Watu Cono. Gusmi niku santrine sinten? Mbah Hamid Kajoran. Gusmi niku santrine sinten? Mbah Hamid Pasuruan. Gurune wali-wali. Bahkan Mbah Dalhar niku nyuwun saya santrine Nabi Khidir alaihi salam. Ceritane iki piye? Gusmi niku lak tabarukan dene Mbah Dalhar niku namung resiki sandale Mbah Dalhar. Siki Mbah Dalhar mlebet kamar sandale diresiki. Mbah Dalhar mlebet masjid sandale diwalik, mone madhep kulon kepingetan. Padha kali arifin tumplak sisan. Bengi-bengi pas teng kamare Mbah Dalhar niku Gusmi ajeng ngresiki sandale Mbah Dalhar kaget. Sandale Mbah Dalhar niku dobel. Ada dua pasang. Duh. Dan persis sandale padha. Ukurane ya padha. Dinteni. Sopo tamune kiai ku? Kok sandale padha karo kiai ku? Dinteni ngantos jam kalih tamune dereng medal. Akhirnya nopo? Meh subuh nika Gusmi ngantuk ngliyep tamune medal. Duyak kali Gusmi mboten kecanda. Wong ketok boyoke tok. Akhirnya takon kali Mbah Dalhar. Mbah Yai, kok tamune jenengan wau sandale padha kali jenengan niku sinten? Napa jawabane Mbah Dalhar? Tamuku mau Nabi Khidir alaihi salam. Ya saya lelek kula ya berarti kula duwe guru Gusmi, Gusmi duwe guru Mbah Dalhar duwe guru Nabi Khidir. Kan lumayan. Ijek nyambung sanate karo Nabi Khidir alaihi salam. Lagi ya iki entuk modele ngoten niku kok ora wani serampangan. Ngajimu karo YouTube wis menehi fatwa. Padahal bola bali dipun emotakan al ilmu bila syaikhin fasaihuhus syaitan. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah pilih guru-gurune mbahne setan. Sing mbahne setan ku sakniki kata, kalau guru niku nak musim kampanye wonten iki Pak, niku macam-macam. Ana guru tutur, ono guru catur, ono guru sembur, ono guru nganggur, ono guru ngamur. Guru tutur, ya mulang ngaji, ceramah, tausiah. Guru catur, dundangannya politik tok. Diundang PKB serbane hijau. Diundang PDI serbane apa? Diundang Golkar serbane kuning. Nganti malaikatnya kiai model lopo. Pokoknya di sing caleg apik parani, iki kiai catur, macam-macam. Kalau paling rasa nak kiai kiai NU itu dimanfaati kalau calak kiai kiai itu mesaki kelasnya mau koyo dong salam mau koyo laos nopo nih ya najin masak sayur digulain di CDW sayur mateng dibuat di CDW apa sih toh terus gue lagi batin kiai kiai NU itu lah musim politik gampang dipecah belah saya salah sih dan guru TK gara-gara mlebu TK diajari lagu judulnya balonku ada rupa-rupa warna hijau kuning kelabu merah muda dan meletus balon hijau dor. Pertanyaan kula ngopo kok sing gedos balon hijau kamu kok hijau ini warnane NU Dino kiai-kiai kon aku rangel soale balone mbledos. Kowe ibu-ibu muslimah nak seneng karo NU, aja ngajarke kuwi lagune cah cilik. Aku kuwi lagune cah cilik akeh sing seneng kok, Bu. Kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Kuwi apa kok meneh? Walang kali kupu-kupu ngendi sing awan mangan sego bengi ngombe susu? Ora ana. Ora lagu iki dinyanyike cah cilik niku salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu niku anake apa bapaknya? Arifin. Aku ora mutu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi ini wajahmu. Kalau keadaan seperti ini dibiarkan, ada jadi apa umat sani? Om mana yang merbunuh sih digulai sih gampang-gampang mawon. Kau lebih catur ya, tutur, catur, politik, tok nih, hati-hati. Oh bener sih sambutan, musim politik, tidak usah isruh, tidak usah gegeran. Pilihannya boleh beda, tapi merah putih kita tetap sama. Partai politik kita memang beda, tapi Pancasila kita sama. Calon presiden kita barangkali berbeda, tapi insya Allah negara kita sama. Tidak usah ribut, orang usah percaya kalau cangkeme caleg, gitu loh teman-teman. Kuluan itu lah musim pemilu nanti itu nih dalan megah kok delok dalan mumet gak sih nantur pelem tuh boleh gambar caleg nantur rambutan tuh boleh gambar caleg sangat itu loh biar gue wit-witan itu tempatnya setan jemit jadi iblis saat ini setan dolungo saking wit-witan terjajah oleh gambarnya caleg bahkan setan itu delok gambarnya caleg gumun. Soalnya apa? Cangkemen merengas rame kemingkem gak kan? Biji ini kadang-kadang kami ucul ujungnya caleg nih foto ndase ning ngisor sikile ning dhuwur dijungkir balik kan? Tulisannya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat alah-alah cangkem orang dadi yang ngomong kaya ngono ya pak dadi ya mboh. Bayane ora ngapusi, ora korupsi. Moro-moro ditangkap ning hotel bajingan to. Nggih, mulai liwat kaya Semarang, Demak, Kudus, Jeporo. Semarang, Demak, Kudus niku ana gambar. Bowo pangrakso. 8 miliar ning kerdus. Wedus-wedusan. Lha kok kula nyeneni DPR ora kurang-kurang. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing nguntal duwite rakyat ning DPR jenenge bajingan. Ya main ana caleg ya ora kok. Ana caleg ta mriki? Ora kenal kok ya ora apa-apa. Ya muga-muga awakmu selamat ngono ta nggih. Ya paling caleg ya mung ngeben. Ya muga caleg dadi kabeh. Di masalah lo arepe nyalake lo bantu aspal ora dadi aspalnya jalur meneh orang aja bangun masjid bantu semen masjid ora dadi semennya jalur meneh sing lucu tonggo kula nyalek kampung kula diwenehi bandiso lha delala ora dadi tak telepon yen ora jikok jukukan tumpak ana dhewe ya tak jenengan tukang sol ini kita, oh labuan terus soalnya masak. Tukang sol, ah kita tadi sih nggak siapa. Orang ini bermuka. Bapak mau mangkat ngaji muyu aja kok mas. Oh istinja, sangune obat ya, itu obat abis gitu. Kalau Arifin sangune ilmu tutul, tutul ke tiang listrik. Nah, jadi biar Arifin itu putih pak. Nah gara-gara nguyuh tiang listrik tutur-turunnya adalah ngegron. Ayo selawatan di sini. Ayo islah gua hobi. Lagu nom-nom siapa? Ditinggal rabi, korban janji, kimcil ke polon kan ini siapa? Tak kelasnya ya. Pak kelasku menunggu korban janji Kowe lunga pas aku merongos-merongos eh. Eh, isane apa isane? Isane apa? Mandul, rondo mandul bisa. Layung-layung, orang lain lagi rondo iki. Ana tangis kelayung-layung, tangis rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Rondo sing numpaki sapa to, Pak? Pak, mantene anyar Arifin dia lagune kembang kantil. Kembang, kembang kantil. Manten anyar diring bedil. Ana cleret tipe jundil aku kaget cekelan kene. Mbone rondo lho, pentel iki cangkeme iki lho. Ora tak teruske malah dibablaske. Oh, sing tak cetok iki tenan to. Cangkeme wong Jepara iki wedi aku rabi ngene. Ya, selamat hari wong NU mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Kanggo melo dine tok wae. Backing vokal siap? Oh, apa iki? Tangan celupak. Aku ini wong NU mawon. Saben malam Jumat. Menengon dise. Gue kira saya terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. SDP, aku yang itu ngalik. Ngaji lo sampe ngeramplop, duso. Aku gak tau mikir, soalnya sih mikir panitia. Cek, pikiranmu nih kita. Ini gak bunyi. Salah kontrolnya gak? Masih ya, gue pas selawatannya, kok ini nih, ngono. Kok sangoni ditompok. Orang sangoni pamitnya bola bali. Orang nanti ngundang kiai ngaji nanti sangoni rapopo tapi iso dilapor ke polisi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Dan ini disangoni kok kiai tapi sini titik gitu menek pasalnya 335 perbuatan tidak menyenangkan. Itu kiai ini polisi kok jadi ngerti. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kubur mangkul tangan tetangisan salli wa sallim iman alam tanda salli wa sallim iman alam tanda wal Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All ngetokake napa jenenge ahli kubur. Kebaco temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana Sholli wa sallim da liman ala ma'a. Sing ana ana suarane. Sholli wa sallim da iman ala ma'a Allah Allah. Salli wa sallim da iman ala ma da Allah Allah salli wa sallim da iman ala ma da wal ali wal asma iman wal wahada wal ali wal Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kula niku lak nggih-nggih gedhe niku rata-rata lak jaluk ijazah, ijazahe mung siji, Fatihah kali selawat. Kula lak jenengan natine susah, uripe ra kepenak, mangatang-atangen maca Fatihah kali selawat. Duwe anak nakal, gampang turu cekel sirahe selawat. Iya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Bapak nggih ngoten duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Kok difatahi tetep cerewet gampang tambahi Yasin sak tahlilit. Dar-dar. Oh tenang Pak, berkah sholat. Kula niku iso ngrasake berkah sholat. Kula niku pengajian teng pondok niku wis 7 taun, pondok kula 6 taun. Santri kula kabeh gratis ben pengajian ora ana panitia, ora ana kotak infak, jamaah kabeh mangan seteko wong 10.000. Ora bangkrut. Mung napa ngamalke selawat. Kula niku lak susah teng Boyolali niku anti jamaah kula niku gaweane tukang perah susu sapi. Subhanallah. Niku wong paling apik mundur kula. Saben merah susu sapi niku selawatan. Anake papat dadi wong kabeh. Tenang. Lagi wudu mlebu kandang sapine tokke cekel susune sapine selawati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Lah mung stop. Arifin yo ngono. Kowe ketemu bojomu pin. Allahumma sholli wa sallim ala enak. Kemateng bojomu pin. Arifin ora kok ketemu bojone mang lagune tul jaina opo? Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul rasa penak sing ditutul dangan-dangan. rondone sing nutul sapa. Itu kok asisten kula niku judo. Apal Quran 30 juz kan. Lemrah. Iki cangkeme ya rusak. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi itu maksudku. Kemudian begitu sekarang NU eksis ngoten iki. Kula iki masalah macam-macam. Kula tau takoni ngoten iki. Napa Kanjeng Nabi niku sing diperingati Maulid. Kala ulama kiai miturut wong NU niku justru yang diperingati haule. Lah Maulid niku berarti hari lahirnya Kanjeng Nabi. Mila ana acara maulutan. Menawi kiai sing diperingati haule hari kematian. Jawabannya sak janjane sederhana. Kanjeng Nabi niku napa sing dipun paingeti maulide soale dari lahir sampai sedane Kanjeng Nabi niku dijamin apike. Urung dadi nabi begitu lahir Muhammad niku wis dijamin apike. Dari lahir sampai sedane nabi niku mesti apik. Sementara lak kiai niku nyuwun sewu, katak sing awale elek tapi matine wis dalam keadaan dadi kiai. Bahamit kajuran itu lah preman. Jadi kiai gede jadi wali. Karena saya ngerti. Maka yang diperingati adalah hari kematian. Awalnya wong elek, akhirnya jadi kiai. Kata. Awalnya orang sopo-sopo, akhirnya jadi kiai. Mila yang diperingati adalah hari kematiannya. Hikmahin apa memperingati wong mati ini? Kita kaiti kali keadaan politik saat ini. Hikmahin apa? Satu, menumbuhkan rasa malu. Malu karo sinten, malu karo sing mati mawon iso ngumpulke wong sakmene mbane, iso menehi manfaat wong sakmene mbane. Mosok awake dhewe sing urip ora iso menehi manfaat. Gara-gara oleh Mbah Mudin nyuwun sewu. Sing duwe terok dadi ayu. Sing duwe son ayu. Cangkeme rondone panggune ayu. Tukang konsumsine ayu. Dengan ziarah makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nyewa bis tukang bise payu. Bise kendaraan bensin mampir pom bensin payu. Berapa orang yang diuntungkan oleh yang mati? Ngeleh mampir rumah makan payu. Bise diparkir tukang parkire payu. Dengan kebelet muyuh kamar mandine pesing. Menumbuhkan rasa malu. Dan yang paling cekal apa? Kodune awake dhewe ini ku isin karo wong mati. Sing mati iso ngakurke wong sakmene bare. Mbah jenengan padu karo tanggane dalu menika do teko. Ana sing padu karo tanggane dalu menika diundang Mbah Mudin dalam rangka hor teko. Sing mati mawon iso gawe rukun sing urip, napa wong urip ora iso rukun karo tanggane. Sungguh terlalu. Contoh, wong mati iso gawe rukun. Begitu Mbah Mudin ini mami tahlilan Abdalu dikri fa'alam anahu La ilaha illallah. Sengaja tau jenengan benci karo tanggane. Begitu Mbah Mudin ini Abdalu dikri kabeh unine La ilaha illallah. Nah jantung masih golek-golek. Alah rakompak wong NU. Rakompak ribut. Aku tak takon bu. Ngapa wong NU ke lah moco tahlil gak sih kok diubah-ubah. Ini cakam lurah meneh. Saya takon tiang MTA. Takon opo lak ziarah makame wali opo maca tahlil kae wong NU kok ndase diubah-ubah yen jan nggih wong maca tahlil iku macam-macam to ana sing manduk-manduk Abdul Zikri falam annahu la la illallah la ilaha illallah sing ngene kok ya ana Abdul Zikri falam annahu la la illallah la illallah sing koyo entung ya ana di lor di gitu. Aku lu tinggi falak anu. Lah, lah, ih, lah, ih. Cing cowok pak di ono. Aku lu tinggi falak anu. Lah, lah, cing mau mantap loh. Aku lu tinggi falak anu. Lah, ih, ih, lah, ih. Cing kamu mau ayu Abdul Zikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ketemu mung dino saiki mikire ngene iki. Tepanjo kemung ayune ra. Tak wong ora dasare wong ora seneng niku nyuwun sing. Ya. Golek wae masalah. Apa oleh? Lah sing ditakoni kula. Oleh apa ora kula jawab? Oleh. Alasane apa? Jo ngopo wong das-dasku dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Mawon repot. Aku lu dikene malah menang. Lah lah iya lah lah iya lah wong pokok iki. Iki lho. Lah jenengan pengen ngerti napa sebabe wong NU niku lak maca tahlil ngobahke ndas. Teng Magelang niku Banser Ansor Basul Masail. Ya Basul Masail cara-cara golek-golek masalah. Golek-golek masalah. Niku bahas apa dasare wong NU maca tahlil kok ngobahke ndas. Debat iki bocah-bocah nom. Teng nembe Basul Masail waline Magelang saking Payaman namine Mbah Sirot. Mbah Sirot iku gurune Mbah Kudori. Mbah Kudori niku bapakne Mbah Abdurrahman Kudori. Bapake Mbah Gus Yusuf Kudori. Begitu Mbah Sirot iki rambut ngersake unjukan kopi. Aku njaluk kopi. Nggih, Kyai. Akhire Kyai iki disuguh kopi. Begitu disuguh kopi, kali Mbah Sirot iki diunjuk ceritane. Begitu diunjuk ngrasake ngombe kopi niku enak. Mbah Sirot niku ngobahke sirah. Enak. Dibaleni meneh. Rasane enak ngobahke ndas meneh, Pak. Enak. Nganti kopi entek, begitu kopi entek Mbah Sirot kondur. Apa yang terjadi? Basul Masail yang digagas oleh anak-anak Ansor tidak dilanjutkan. Soalnya apa? Mun ketemu jawabane. Jawabane apa? Lalu ngombe kopi yang ngerasa enak. Kuwi ngobahke endas. Enak apa meneh maca tahlil sing luwih nikmat daripada ngombe kopi. Mila lumrah wong enak ngobahke endas padha karo Arifin bar kelon karo bojone kan. Enak jadi bilangnya tadi, berarti kamu kok bangga jadi orang NU ini gini loh. Kearifan ilmunya kiai-kiai NU ini bunyi wong sewu. Kan sering dilakukan kalau wong wong, alah wong NU ini ngaji kurang dalil. Padahal mboten perkara kurang dalil, apa dalil itu pintar-pintar kiai NU ini. Tapi ini wong sewu, kearifan yang ditinggalkan oleh Wali Songo itu, Wali Songo sekalipun mengajarkan agama, ini kurang kakek dalil. Bahkan dalam banyak kasus Wali Songo itu mensyiarkan Islam cukup menggunakan budaya, menggunakan tembang, menggunakan lagu. Bila si ini niku nopo ana kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali Joko pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno mboten tenang ngomongke babagan thaharah ora perlu diwacake ayat babu thaharah mboten cukup nganggo lagu judule sruku-sruku ngajari pemimpin supaya ora korupsi ora perlu diwacake ayat tentang pencuri cukup diwacake lagu judule gundul-gundul kalau calak-calak gue rungoknya gundul-gundul kalau sesuk menang lah Pak Lurah sambutan acara selanjutnya sambutan dari Pak Lurah. Pak Lurah muka panggung diiringi gundul-gundul pacul-cul gemblelengan karena apa? Menurai ojo gembleleng ngajari babakan mau mati orang perlu diwacake dalil kul innal mautal ladhi tafiruna minum fa innahu muraqikum cukup ngagu lagu judule tore-tore lebih pintere wali sono. Ngajari babakan thaharah. Sluku sluku batok. Batok ilah ilu. si Romo menyang Solo. Abu, sebentar. Kau kan yang dengar dari bujumu kan? Bantar. Seluku seluku bata. Si Romo menyang Solo, leo lehi payung muta. Seluku seluku bata, bata si Romo menyang Solo, leo lehi payung. Lolo lolo bah wong mati yen obah mateni bocah sing terakhir iki aku ora setuju duwe tasimo. Yen obah mateni bocah, yen urip ayung ibadah. Lho Bu, duwe ta sing mau pikir. Nganti rupamu koyo kotak infak, Bu. Diulangi. Macentit lolo lolo bawang mati. Ora obah yen obah mateni bocah keren kan keren. Allahumma diwacake ayat macam-macam cukup nganggo lagu judule turi-turi bu lagu-lagu ini ajaran yang anakmu apa turi-turi putih ini sederhana tapi cara wali sawan terangin babakan wong mati turi-turi putih ditandur turi ditandur ning kepon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira mbok ira penyanyine kurang ajar mak ira gedene sepi. Kita ini cahaya ini akhirnya orang Arifin. Ya moga-moga Arifin bujini matang meneh. Amin. Kembar limolas. Amin. Turi-turi putih siro kabar tak tuturi wong kuyen wis mati dibungkus kain kafan rupane. Oh, kain kapan rupane putih niku hukume wajib napa sunah, Bu? Sunah. Ora tau ngaji kowe. Buka kae bulughul maram, sunah. Mila lak jenengan ngrasake sesuk kain kafane ora putih ora apa-apa. Umpamane rondone iki. Aku pengen kain kafan rupane pink, ora apa-apa. Paling menekati batin, wow jatuh cinta nih. Ngomongane Arifin pengen kain kafan rupane ireng, ora apa-apa Pin, kaya rupamu ora apa-apa. Ibu-ibu sesuk pengen kain kafan rupane ijo, aku wong NU ora apa-apa oleh. Mana beneran? Lanjut dengan kain kafane ijo, ora bakal takoni karo Munkar Nakir, soalnya apa dikira lontong. Ditandur niku artine dikubur, kebon agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan, biasane diwenehi patok. Yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro, berarti tenger. Mergo mati niku tenger-tenger, napa tiyang ahli sunnah niku gawe acara tahlilan ndongake wong mati supaya sing mati ora tenger-tenger. Napa enten hadise wong mati niku tenger-tenger? Ana. Ketoke muturi-turi putih tapi ana dalile. Al-mayyitu fi qabri kal-ghariq al-muhawwis yang tadiru dakwatan talhaku min abihi au min akhihi au min sadiqin lahu. Wa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Ayo saiki sapa sing kandha? Ndongake wong mati ora medali. Ana mayat itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing al-muhawwis yang membutuhkan pertolongan. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya, au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya, au min sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya. Kanca-kanca di bahasa Indonesia, kanca-kancanya. Bapak-bapak, kalau kita ngomong Jawa di Indonesia ini kata kagol. Soalnya kata bahasa Jawa, rono bahasa Indonesia ini. Contoh, musuh si beras, itu bahasa Indonesia ini ngomong. Bahasa Indonesia kok mususi beras? Mencuci beras. Lak mususi beras bahasa Indonesia ini mencuci beras berarti rono bedone sempak karo beras. Lak bahasa Jawa sempak niku dikumbahi, beras niku dipususi. Nguyuh anyang-anyangan. Napa bahasa Indonesia ini? Ora ono, masa kencing tawar menawar ora. Napa Pak? Nguyuh anyang-anyangan. Kencing makcrit makcrit. Jawa niku jan ampuh. Tak akui paling ampuh sak donya niku Jawa. Kata bahasa Jawa ora ono bahasa Indonesiane, kata bahasa Jawa ora ono bahasa Inggris. Mangan niku bahasa Arabe mung siji kok. Napa? Akala yakulu. Bahasa Jawa ne mbok sepuroe ono. Dahar. Nedi. Urung badok ya urung bro. Alon-alon yang harus dise bangkemu kasar dahar medo, mangan madang, maem nguntal, badok gaglak, nyekek, nutul nyosor silen menikah Pak Kiai, kalau sapa sesepuh nombor nombor dahar kabeh. Sama kayak Arifin, nombor apa? Badok. Ini Jawa ini jelas teman kita kalau umroh yang imigrasi, takon ini yang imigrasi blangkon ini mumet dasmi kalau tahu takon ini, mahada, ini apa? Mumet dasmi, blangkon ini bahasa Arab ya apa? Akhirnya kalau jawab hada blangkon karena bahasa Arab ya apa? Mau apa blangkon? Blangkon iki apa? Tak jawab ina urok si wadai endas. Akhirnya blangkon ku dijaluk diombang ngambung. Ya kecuk kok goblok. Aku ora tau ngambung. Akhirnya tak kok ini Pak. Mama ada. Lah cara teng Jepara niki namine napa? Ora kok iki blangkon iki. Lateng Yogyo namanya Mondolan. Ahada bom, apakah ini bom Ainu kamatamu ya? Ada ada Mondolan. Jawa ini tenang-tenang. Yang lucu ini, kalau duit tamu saking Australia belajar ngaji teng pondok kula. Babakan Isra Mi'raj. Seminggu teng pondok kula disuguh napa-napa ora dipangan. Bojo kula jengkel godhoke telo. Masake sayur bom. Begitu mangan sayur bom, cangkeme doyan. Lah tak kon kali kula, what is this? This is very delicious. Iki opo? Kok enak banget. Kula buka kamus. Bom iki bahasa Indonesia opo? Ora ketemu. Akhirnya kula jawab, this is a bom. Wah, this is a bom. What is the meaning of bom? Bom itu apa ya kula jawab? Bom is the young bamboo. Bom itu adalah bambu muda. Malah jawab, amazing. Kenapa Mister bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Aroma berangkat ini wah. Cangkang lurah ya. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya, saudara-saudaranya dan teman-temannya. Wa idza lahitathu, dan tatkala doa tersebut sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadza yarhaya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati addu'a wal istighfar. Ayo sapa sing kandha ora dalile jenengan pirsa, ayat napa sing didadekke dasar nolak tahlilan? At-Taubah ayat 89, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Iki wong kok bener nih. Ayat niki lak ceritane Kanjeng Nabi layat jenazah wong kafir teng kota Madinah namine Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay niku duwe anak Islam. Begitu Abdullah bin Ubay mati, anake matur karo Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, bapak kula mati, tulung jenengan layaki." Kanjeng Nabi layak. Dugi omai Abdullah bin Ubay, anaknya ngomong, "Mbok bapak kula mang idoni." Ngopo? Menehi syafaat bapak kula. Mila sakniki kiai kon ndongake banyu putih diombe karo jamaah, dijaluk karo jamaah. Niku salah satu dasare niki. Idune Kanjeng Nabi niku iso nyafaati. Niki musuhe Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi dicelok asu kali Abdullah bin Ubay ini. Didoni karo Kanjeng Nabi. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Anake Abdullah bin Ubay matur, "Kanjeng Nabi, angsal mboten jubahe jenengan kagem ngafani bapak kula." Mikire anake Abdullah bin Ubay, "Lah bapak niki dikafani karo jubahe Kanjeng Nabi, ra bakal takoni karo munkar nakir. Soale wedi karo jubahe Kanjeng Nabi." Tidak hanya di situ, anake ngomong meneh, "Saged mboten jenengan nyolati jenazahe bapak kula?" Kanjeng Nabi men sholat, begitu ajar sholat, malaikat Jibril teko meto ayat niki, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Niki asal usule ayat niki, asbabun nuzule niku jelas. Lah karo wong sak niki didadekke dalil nolak tahlilan, kuwi jenenge jaka sembung bawah golok, gak nyambung, blok. Orangnya nyambung. Kalau sani nak ngamur, yasin oleh, yasinan oleh, tahlil oleh, tahlilan oleh. Kowe iki kok goblok men. Yasin kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Lah kanggo aneh ora oleh kan bahaya. Katok oleh. Katokan sarung oleh, sarungan ceng bu ibu medeni kotang oleh, kotangan ya gondal gandul bu itu dunia ini ditempatnya sing pas sing karepe anra oleh ini saat janjani nafsir ke ayat innallaha la yuhibbul musrifin Dadi wong Jawa iki lak mateni an biasane elek. Contoh wareg kuwi apik, waregen ora apik. Kan ngoten ta jajane asine. Gondrong ki apik kegondrongan ora apik. Mancung ki apik kemancungan ora apik. Pesek ki apik kepesekan ora apik. Ngajeng kuwi apik kengajengan ora apik. Jare kuwi maksude ngono. Tapi salah di ngomongnya ya tahlilan goblok kok ngomongnya kalau gua galak nih kok bendera tauhid dibakar karo bocah banser ngamuk demo monas aksi bela tauhid kewaga ulama yang di penjara demo monas aksi bela ulama kowe iki ngopo lak cara awake dhewe wong eto ora perlu mateni iku aksi bela tauhid tahlilan aksi bela ulama manakipan aksi bela nabi solawatan aksi bela negara istighosahan rampung gak aksi bela Quran semaan aksi bela ilmu sorogan aksi bela janda lamaran rampung rondo deh masuk pak Eko aku deh sih nggak masuk dorong dong agar bapak ibu rahimakumullah ayo tenangan nih. Goleo guru sing tenanan, goleo kiai sing beneran. Jangan sampai kemudian gara-gara kita tidak berguru kepada guru yang benar, akhirnya Islam kita menjadi Islam yang tidak terarah, menjadi Islam yang awur-awuran, menjadi Islam yang saling mengkafirkan. Dakwah Kanjeng Nabi itu mengislamkan orang kafir. Kenapa dakwahnya orang sekarang justru mengkafir-kafirkan orang Islam? Apa-apa dianggap salah, apa-apa dianggap musuh. Soalnya ini kuau dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang oke, kopine kurang kental. Arifin, serahkan kental sangit. Kenapa perjalanan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kok selalu dikawal oleh Jibril? Pergo pentingnya guru niku wau. Seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aktivitasnya itu senantiasa dikawal oleh malaikat Jibril alaihi salam. Soalnya ono sing ngilek ini. Ngapa son ki wis muni tetapi operatornya ora kena minggat, malah minggat ini. Soale ana kalane senajan son kuwi wis muni ana trouble. Mila sing gandane operatore. Kenapa kita berislam itu harus punya guru? Mergo guru niku sebagai murabbi ruh sing bimbing awake dhewe. Lah saiki tanpa guru, ya akhirnya ngawur. Contoh, semangatnya gumedhe tapi ilmune ra ono. Kula ngaji resolusi jihad teng Surabaya. Ngaji hubul waton minal iman. Takoni ya. Ustaz, kaget kula kok diceluk ustaz. Sak ngerti kula lak panggilan NU niku mung kiai karo Gus. Kok ustaz? Nek jenggote mung telu. Katoke Alkacong. Aliran Katok Cemplang. RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Lah ibu-ibu niki KMT kelompok badok terus. Aku minta kabeh. Mesti mbok tas. Lah ra tenan. Iki tujuane siji. Senake itu rasul ngono ta. Rupa mundur. Ah, ngono iki. Aku ki ndelok iki rondo apa gadis, ora perlu ndelok sapa status nih. Carane nyekel mic aku ngerti. Pak gadis iki lah. Wah iki yo beda. Rondo dilawan. Kulino asal. Cuma kalau gue rondo itu ngomong apa tuh ya? Kalau gue ngomong apa saat ini rondo ini? Kok rondo barokah matamu bahasa ini tuh ngomong apa rondo barokah? Kok belum kok rondo barokah? Kok kayaknya kamu nafsu banget atau sama aku? Rondo ini jenisnya nonton lu mbah. Siji jablay, janda lebay. loro jalak, janda jalak lan jenengan rojali. Apa kuwi rombongan janda liar? Oh, ternyata tidak aku. Bu, Pak. Hubul waton minal iman. Lah wong iki mara ngoten iki, goblok meneh iki. Lah lak kelingan iki wong anyel-anyel guyu. Ustaz, saya mau tanya, apa Mas? Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah kok ndak sku to. Sejak kapan hubul waton minal iman itu diarani hadis? Niku mamolah, kudu hadis. Tapi wong iki takon, iki hadis riwayat sapa? Akhirnya tak jawab, hadis riwayat Muslim. Lah bos saiki ngomong meneh. Lah kok saged ya iso. Alasane napa? Emangnya ada hadis riwayat non muslim? Aku ya ngono jawab e. Goblok, goblok. Ale, kula dicurhati kali salah satu artis jenengan kula. Ya Valen. Takon kali kula ngoten iki. Bah, apa nduk? Saya pernah menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Iki tukang son iki ngopo? Apa diwale nek kowe ngaji aku ngeson? Ora apa-apa, ayo jajal. Ah, cocok iki. Apa rumangsane aku ra iso. Ah, cocok. Sakir iki ngantukan kok. Wis ompong ngantukan. Per. Mantang tukang son matamu. Malah dianggap mantan tuh kayak ngeson. Tuh malah pemain orkes, buka titik. Saya nyanyi lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Di demo sama orang. Lah kenapa dok kamu di demo? Katanya Via Valen tidak pantas menyanyikan lagu solawat di panggung dangdutan. Pertanyaan saya, Bah, apa benar Din Assalam itu sholawat? Tak jawab, dudu sholawat. Gobloke wong sakniki saben qasidah Arab dianggap sholawat. Din Assalam ki lagu perdamaian. Din ki artine agama, Assalam ki artine damai selamat. Tegese napa? Diwaca ning dandutan oleh. Diwaca karo masak oleh, wong karo ngisinge oleh kok. Wong niku mboten sholawat kok umpamane sok randone ngising. Daripada kamu ngelamun ki bayangi aku, ada? Kowe mending nyanyi Din Assalam apa apa? Lho, karo ngeden ki karo nyanyi kowe. Wong niku mboten sholawat kok. Hilahatil mata fi masa. Oh, ini bukan sholawat kok. Di demo pesakemen. Niku wau, semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Salah siji masalahe napa? Mergo ora duwe guru niku wau, Pak. Bukake mung Google. Arep ngaji babakan ndongake wong mati. Apa hukumnya mendoakan orang mati? Klik Mbah Google. Ya rampung. Padahal keilmuan di Mbah Google itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Lah kula sakniki mumet Gus. Kula padus kiai sing kados napa? Yang alladzina hum warasatul anbiya. Kan kiai sakniki beda-beda Gus. Ya kudu beda, ora mungkin kiai niku padha. Soale napa? Kiai niku gadah spesialisasi masing-masing. Napa kok kiai ilmune beda-beda? Soale kiai niku ahli warise para nabi. Nabi itu jumlahnya kata milo warisannya teng kiai yo beda-beda. Nabi jumlahnya pinten? 144.000. Kiai ahli warise para nabi. Mergo nabi niku jumlahnya kata warisannya yo beda-beda, ngono lho. Ana nabi sugih sinten? Sulaiman. Begitu mudun teng kiai, ana kiai sugih. Contone Yusuf Mansur, sugih. Ana nabi galak kawiyun ajizun sinten Musa. Begitu mudun, ana kiai Habib yo galak. Sopo? Habib Rizik cangkeme atos. Beda-beda. Ana nabi Napa? Suarane apik, sinten Daud. Begitu mudeng, ana Habib Syekh. Apik. Ana nabi cerdas sapa Khidir. Begitu mudeng, Cak Nun. Ana nabi sabar sapa Ayub. Begitu mudeng, Mbah Maimun. Beb Lutfi sabar. Ana nabi kere sapa Isa. Begitu mudeng, mudine wong mriki sakniki kere banget umpamane. Umpamane. Ana nabi ganteng sapa Yusuf. Begitu mudeng, Gus Miftah umpamane. Sing paling penting sinten kemawon kiai niku, ciri utamanya adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah, yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Muga-muga kula panjenengan sami termasuk golongan tiang-tiang ingkang duwe guru sing apik tur bener. Amin Allahumma amin. Pun jam 14:30 pengajian pun rampung. Kula sesu subuh mangkateng Malang. Kuwi yo ngono, ora urune cerewet dulu. Eh? Terus kowe, kok mambu. Pun kalau kesel, lajeng mangkateng Malang sesuk jam 5, apa? Eh? Oh, sing ora ngono, cangkeme yo krungu wae kaya gitu. Aku mau apa? Guru tutur, catur. Ya terus kene, sing nomor 3 guru sembur. Nah ini neng pati oke iki merdukun oke hati-hati ini iki malah payu Pak Sani Kanjeng Dimas taat pribadi. Wow, boyoke kocok-kocok bluk dadi duit jajal Arifin kok kok bluk kepet. Sing bangsa perdukunan iku sakniki oke banget. Lah wong kiai kok nyambi merdukun. Kiai ana wong takon, Pak Kiai keluar ngrabeke anak kula dadak takon meton. Wah kamu paling, saya ngono lagi. Orang kenal ngapa geng, ngalah-ngalah jangkang turah, itu kayak dukun. Ilmu weton itu angsa dipelajari tapi tidak boleh dipercayai. Kalau jenengan ngeling-ngeling, ilmu weton itu ilmu titane wong Jawa. Oleh jenengan pahami, tapi tidak boleh diyakini. Jenengan mau tanya apa kan? Rumah Kliwon, tidak cocok hidup di air, nggih? Ngelakuin yang banyu, kumismu pedok. Gini kan? Ayo apa? Pahing! Pak Sinten namanya? Pak Edi, apa tahunnya apa Pak Edi? Jumat pahing, bojone kudu papat. Terus yang nomor papat kudu rondo. Vokalis hadroh modern. Kaya ngono kok dipercaya iki opo? Rasa dipercaya bangsa wonten iki. Iku biasane kiai-kiai sembur wonten. Wis oleh ngerti ilmu weton tapi tidak boleh diyakini karena itu tidak mengandung kebenaran. Kaya kula niku mujadah teng pondok kula malam Ahad Paing. Soale lahir kula niku Minggu Paing. Napa kula nggih njupuk pengajian malam Minggu Paing ilmu titen. Di apalan mau coba pengajiannya lapangan sabun malam Minggu Paing pengajian teng pondok Gus Miftah. Apa tadi kenapa Pak? Nah ini ilmu titen. Guru nganggur. Oke nang kene oke. Sing paling pas, sing paling parah guru nganggur. Muga-muga kula panjenengan sami lan guru sing apik kabeh pun. Amin Allahumma. Amin. Mungkin kan dengar bareng-bareng, muka-muka selamat berjalan, selamat akhirat.